wanita menikah dengan seorang mu'alaf, lalu setelah menikah maka suaminya itu kembali murtad ke dalam agama asalnya, apakah pernikahan itu menjadi rusak atau bagaimana? Jawabannya, perempuan itu menjadi cerai ketika laki-laki itu murtad. Saat dia murtad, maka dia wajib, bukan cerai, wajib iddah. Tahu iddah ya? Iddah itu 3 qurun. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, 3 qurun itu apa? Apabila semasa iddah sang suami yang murtad itu kembali lagi ke dalam agama Islam, maka dia gak perlu akad lagi. Langsung rujuk selesai. Dengan sendirinya dia rujuk. Tapi ketika selesai masa iddah, suaminya belum kembali ke dalam agama Islam, selesai masa iddahnya, maka si perempuan menjadi terceraikan semenjak suaminya murtad tadi. Semenjak suaminya murtad, dia sudah terceraikan. Sehingga dihitung, ketika dia diceraikan, 3 qurun. Wanita normal, 3 qurun. Kalau dia monopus, atau monopus ini? Monopus itu perempuan yang tidak haid, maka 6 bulan. 6 bulan masanya. Kalau iddah itu ada 3. Ada iddah yang normal 3 qurun, iddah monopus yang tidak ada 6 bulan, terus iddah ditinggal mati sama suaminya 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari si istri tidak boleh kawin lagi. Tidak boleh. Sampai 4 bulan 11 hari baru boleh kawin. Nah ini misalnya dia dicerai mati sama suaminya, maka sejak itu dia langsung menjalani masa iddah. Iddahnya 3 qurun. Apa itu 3 qurun? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, 3 qurun itu adalah 3 kali masa suci dari haid. Misalnya dia dicerai dalam keadaan suci ya. Suci, tidak haid nih bu. Maka hitung 1. Masuk haid, haid dia tidak tahu apa 1 hari apa 6-7 hari. Suci, masuk 2. Haid, suci yang 3, maka saat itu iddahnya selesai, maka dia terceraikan dengan sendirinya. Enggak boleh kumpul lagi sama suaminya. Semenjak dari kapan dia dihitung cerai? Semenjak suaminya murtad, semenjak masa iddahnya jalan. Tapi kalau misalnya dicerai dalam keadaan tadi suci ya, haid, haid enggak dihitung. Haid, dia haid dicerai maksudnya. Apa? Dia haid, suaminya murtad. Maka enggak dihitung haid, tapi dia sudah iddah. Suci 1. Haid, suci 2. Haid, suci yang 3, selesai masa iddahnya. Itu namanya 3 qurun. 3 kali yang dihitung sucinya. Yang dihitung sucinya. Kalau misalnya dia monopus, monopus itu apa monopus? Tidak haid, yang sudah tua 60 tahun, kemudian enggak. Atau karena sakit 30 tahun, tiba-tiba darahnya anu, enggak apa namanya? Apa sengaja atau tidak sengaja pakai pil KB misalnya. Maka 6 bulan dari dia suaminya murtad sampai 6 bulan ke depan. Nah, itu sama. Ketika selesai 6 bulan maka dia cerai. Dengan sendirinya dia cerai. Misalnya di 4 bulan ini monopus, ketika masuk umur 4 bulan sisa 2 bulan lagi keluar darah. Maka enggak perlu ditunggu 2 bulan. Maka ketika itu langsung hitung 3 qurun lagi. Maka ketika haid suci 1, haid suci 2, haid suci 3 selesai itu. Jadi itu jawabannya, maka dia tidak dapat tercerai dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab.